dan waktu adalah sebuah perputaran yang tak mungkin kita hentikan. Tak bisa juga kita tambahkan. Waktu, waktu, dan waktu terus bergulir di kehidupan. Bagaimana mungkin bisa melakukan lebih banyak pada waktu yang sama? Dulu mungkin tak terpikirkan. Tapi jika jujur mencermati, tanpa kita sadari, kita sudah sering melakukan. Hanya saja, ia tak menjadi cara atau sistem dalam kehidupan. Multi-time. Ya, pemikiran ini harus ditumbuh kembangkan bagaimana di satu waktu kita tak lagi melakukan satu kegiatan, tapi 2, 3, 4, atau bahkan 5. Sehingga waktu kita menjadi sangat padat, bermakna, dan memberi dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, waktu, waktu, dan waktu. Di dalam waktu, Anda sedang berjalan dari satu kota ke kota lain mengenakan pesawat. Dalam satu waktu yang sama, Anda sedang mendengarkan musik lewat Walkman yang menempel di telinga. Pada waktu yang sama pula, Anda sedang membaca majalah atau yang lainnya. Tak ketinggalan, pada waktu yang sama, kaki Anda bergerak untuk melemaskan otot-otot, melenturkannya membuat badan terasa segar dan nyaman khususnya di sekitar kaki. Nah, dalam satu waktu yang sama, Anda sedang melakukan traveling, berolahraga, melenturkan urat-urat. Anda membaca, itu yang ketiga. Mendengar musik, itu yang keempat. Betapa luar biasanya. Satu waktu, Anda lakukan 4 kegiatan. Coba mulai pikirkan yang lainnya, apa yang bisa Anda kerjakan dalam kehidupan. Mungkin Anda akan berkata, saya tak terbiasa, saya tak bisa. Itulah masalahnya. Latihan, itu yang Anda perlukan. Semoga Anda bisa menjadi orang yang luar biasa, terus bertumbuh berkembang di satu waktu, melakukan banyak kegiatan. Waktu, waktu, dan waktu. Sebetulnya ia cukup kalau digunakan dengan bijak. Multitime menolong kita dalam banyak aspek untuk berkarya, sehingga waktu yang ada kita isi dengan hal-hal yang luar biasa. Bersama saya, Bigman Sirait.